untuk menafikan penyandangan sifat-sifat yang dinafikan atau diadakan tadi saja. Akan tetapi di waktu yang sama kita meletakkan lawan dari sifat yang diadakan tadi. Di dalam ayat lain, Allah Subhanahu wa Taala mengatakan ketika setelah Allah Subhanahu wa Taala mengatakan bahwa dialah yang menciptakan langit dan bumi dan semuanya dari dalam isinya, kemudian Allah Taala berfirman, wa la nas'aluna min rizqin. Kami sekarang langit, bumi dan semua yang ada di dalamnya itu Allah mengatakan wa la nas'aluna min rizqin, dan kami tidak merasa letih lelah dengan menciptakan langit, bumi dan segala yang ada di dalam isinya tersebut. Jadi ada Tuhan, meskipun besar, meskipun sulit menurut kita, akan dari Allah Subhanahu wa Taala tidak merasakan lelah sedikitpun. Di sini Allah Subhanahu wa Taala menafikan, meniadakan sifat lelah, lemah, capek. Maka ketika kita menafikan, meniadakan sifat lelah, capek, lemah dari Allah Subhanahu wa Taala, kita tetapkan juga lawan dari Allah Subhanahu wa Taala Maha Kuat. Tidak lelah, tidak mencapai Allah Maha Kuat, Maha Keras. Kita tetapkan kebalikan dari sifat yang Allah tiadakan. Dan begitu seterusnya. Ketika Allah menafikan Allah tidak punya anak, maka kita tetapkan awal dari berarti Allah Subhanahu wa Taala Maha Esa, tidak butuh kepada siapapun, tidak butuh kepada anak, tidak butuh kepada penolong dan lain-lain. Ini kami dari ayat atau firman Allah Subhanahu wa Taala seperti dihamdulillah, suci sama Allah, bersih sama Allah dan segala kekurangan dengan cara memujinya, dengan cara memujinya. Kemudian wasafir, dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Taala. Dia mengatakan, "Wakan Allah Subhanahu wa Taala bahkan menjadikan surah yufiru min anjiyakura subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdi Allahumma ufiri." Nabi SAW setelah turunnya surat ini, surat An-Nasr ini, beliau memperbanyak doa saya mengatakan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika subhanakallahumma rabbana wa bihamdika subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfir. Terdapat dalamnya pasti tahmid dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa Taala. Subhanallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfir. Beliau memperbanyak doa ini setelah turun surat An-Nasr ini. Jangan dengan Allah Subhanahu wa Taala, maka anda tidak bisa mengambil dari surat An-Nasr ini adalah bahwasanya kita disyariatkan ketika menerima kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Taala, apapun kenikmatannya, apalagi kalau besar, maka disyariatkan bagi kita untuk bertasbih, memperbanyak tasbih dan istighfar. istighfar ketika menerima nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, karena apapun yang kita lakukan, syukur apapun yang telah kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala, semua nikmat yang kita rasakan ini itu tidak sebanding. Tidak mungkin bisa kita berikan alhamdulillah kita, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala secara penuh sebagai imbalan atau sebagai imbal balik dari kenikmatan yang Allah berikan kepada kita sendiri. Tidak. Karena tidak mungkin kita bisa bersyukuri semua yang Allah Subhanahu wa taala, maka kita bersifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak bersifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak yang kita terima, semakin banyak sifat yang kita mohonkan kita. Oleh karena itulah, ketika kita keluar dari kamar mandi setelah bekerja, kita disyaratkan untuk mengucapkan ghufrana, ghufrana. Aku mohon ampun kepada Tuhan Allah SWT. Karena Allah berhajat itu adalah kenikmatan yang terkala kalau tidak bisa kalau berhajat, maka dia akan mendapatkan kesengsaraan. Nah, keluarnya orang dari tubuh itu merupakan yang sangat besar yang tidak bisa kita syukuri. Akan tapi misalnya kita masih berbahagia atas kekurangan syukur kita kepada Allah SWT sehingga diambil daerah bahwa jika kita mendapatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan iman terus kita dapatkan, maka kita disyariatkan untuk mendapatnya istighfar. Oleh karena iman terus sebagai sifat ketiga, terus semakin banyak iman itu semakin banyak istighfar yang kita menjaga kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang kami Allah Subhanahu wa taala, kemudian beliau mengatakan wabila ma'amni mustafadah min hadhihi sirah, dan tidak memakna yang terdapat di dalam surat ini isyarat Nabi sallallahu alaihi wasallam dihubungi yang jadi tanda isyarat bahwa ajal Nabi wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Turunnya surat ini menandakan bahwa Nabi SAW dalam waktu yang tidak lama akan meninggal dunia. Ila hasalah dan nasru wal fatih. Apabila pertolongan Allah ini dan pertolongan ini telah terjadi. Di anna ta'at al-azimah tuhtamu bisifat. Karena ketaatan-ketaatan yang besar itu ditutup dengan istighfar. Ketaatan-ketaatan yang besar itu ditutup dengan istighfar. Wa qadal hayatul karimah hayatul iman wa ta'ah tuhtamu bihi. Demikian pula kehidupan yang mulia dan kehidupan iman dan ketaatan itu ditutup dengan dan masukkan aku ke dalam Thank you. ini ada tanda dekatnya ada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang jawaban ini, konsep ini tidak terbukti di persahabatan ada dalam itu. Mereka tidak mengatakan tentang konsep ini. Maka mengatakan saya pun seperti itu. Saya tidak melihat konsep ini kecuali seperti yang kau katakan. Alhamdulillah. Artinya jaminan Allah SWT di sini menunjukkan kelebihan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meskipun masih senior, masih junior, masih muda, akan tetapi bisa mengalahkan para sahabat yang lain, yang lebih senior. Maka bila surat ini terdapat isyarat tentang dekatnya ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena ketika agama Islam ini sudah dimenangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan manusia sudah banyak yang masih Islam berbondong-bondong masuk dalam agama Islam, dan ada isyarat pula bahwa Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkannya untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini semuanya merupakan syarat yang menunjukkan dekatnya ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam Alain dari surat ini yang tidak difahami kecuali oleh orang-orang yang memang benar-benar tahammul memperhatikan mendalami makna dari surat An-Nasr ini. Wallahu a'lam bishawab. Ini tafsir surat An-Nasr yang bisa mengkaji pada kesempatan siang hari ini. Semoga apa yang kita kaji pada siang hari ini semuanya bisa memberikan kandungan dari isi surat An-Nasr ini, yang intinya adalah kita mengisikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala ketika kita menerima nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu a'lam bishawab.